Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik, dan ini adalah pertemuan yang ke-84, bait yang ke-29, dan halamannya 123. Kita baca terlebih dahulu dari matanya. Allah an yaqra. Ta. Ta. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maaf. Tak ganti ini dulu. Nah. Yuk. Lah. Mujazi. Gak ada terakhirnya, tidak ditanwin, Mas. Kalau dalam syair dalam balaghah terakhir seperti ini mujazi, ya, kita lihat di sini mujazi ini tidak ditanwin. Nah, waribu aqsa bil afdi tak la fa'ti sebentar. Ya, terus. Iha kala mumpadi patang min manita wa'al hitam yibin akso dapal tawa atat mayam ani manuni. Ilustorion yang hilang kaya syah dan apani bin kamis pasti tal amrihin amrun mahal katmun amus tawahai salam salam. Bentar, Mas, ini agak dideketin. Selamat agak dideketin. Wal ismu minhum mu'rabun wa mabni tabahim min al-hurufi mudni wa ayyib ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi wa kaniyatin anil fi'li bila wa kaftikorin usya wa murabbul asma'i ma qad salima nashtabahil harfi ka adzim wa suma wa filu amrin wa mutiyin dunia wa a'rafu mudhari'an in arya ni tauqidin mubashirin wa min nating kaya roh naman putin wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana tufathum wa kasrin wa dam fa'ina amsin haitu wasta tintam wa ra'awan nasbal sya'alan fiqaba min wafi linnahulan aha qadfustabil jarwi kama talfi'lu bi'ayyan jazma fa'idha min wasiban fathaw wajur asong kadikum wa yabdahu ya katkini wa khairu ma dhukir ya nubunah uja aku bani namir warfa' biwaw yang siban nabil alif wajhur fiya imma minal asma asif tu'in sobatan abana walfamu haithul mimu min hubana akun akun hamun kada kawahanu wa naqsu fi hadal akhiru ahsan fa fi abin wa taliyahi yang turu wa qasruha min nafsihinna ashharu. Nah, tahsan, Allahumma barik. Jazakallahu khair. Hati-hati ketika membaca dengan lagu ya. Terkadang menjadi lahan. Kayak misal mahwiyah, mahwiyah atau alfiyah. Ya, artinya dicari cengkoknya akhirnya cetek sendiri. Makanya ana tidak menyarankan antum untuk melafadzkannya dengan lagu. Tapi dengan nada tertentu boleh. Paham sampai sini? Nah. Santum barakallahu fikum. Wa zadakumullahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semuanya semangat, Mas. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Inilah kalau ada lagu kemudian ikutan. Tung. Lanjut. Dawa. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wa astaiinullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah al-kalamu wa ma yata'lafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfun il-kalim wahidhu kalimatun wal-qawlu'am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil-jarri wa tanwini wa nida wa'al wa musnadin lil-ismi tamizun hasol bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yalilam kayasham wa madiyal af'ali bita miswasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahu sahwa hayyahal المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفي الأمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفث وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنك والرفع ونسف جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. نعم 30. Kita sampai di halaman 123, kemarin masih tetap hanu. Hanu itu tentang asma'u sittah. Ya. Dan tadi ana pun sudah berbicara dengan hanu, ya. Alhamdulillah sudah menerima kalau dirinya diperbincangkan dua hari ini. Kita di sini tidak ghibah lagi. Hadir. Ayo, hadir. Jadi hanu ini asalnya mas, tapi ketika marfu hanu, ya. Kemudian ketika mansub hana, ini nama aslinya hana. Nama aslinya hanu hana. Hana Eko. Ini si cicok jani, sebut Eko. Eka. Kemudian hani. Nah, hani itu kalau kaitannya dengan kopi yang diproses dengan ini. Proses yang kedua itu biasanya memberikan notes rasa yang beda pula. Ustaz sampai kopi ya. Ini hanya cocokologi tentang hanyi. Agar malam ini lebih terasa mencampur dengan kegelapan malam. Tidak. Terasa antum akan tetap melek mas. Tidak ngantuk. Nah, kemarin terakhir kita bahas tentang pemahaman hadis yang berkaitan dengan adanya Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ketika itu ya, ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pengikutnya Abdullah bin Sabah yang dia itu mentakdis Ali radhiyallahu anhu. Mengkultuskan, mensucikan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ketika tahu seperti itu, Ali radhiyallahu anhu marah dan beristihad. Mereka pantas untuk dibunuh dengan dibakar. Nah, namun ketika sampai kepada berita itu kepada Ibnu Abbas, seandainya aku dalam posisi Ali radhiyallahu anhu, aku tidak akan membakar mereka. Meskipun mereka pantas untuk dibunuh, aku pun akan membunuh, maksudnya seperti itu. Ya. Sehingga ini pun sampai lagi kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Tentang hal tersebut. Karena Ibnu Abbas saat itu berhujah dengan apa? Berhujah dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu apa? La tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kalian itu mengadab dengan adabnya Allah azza wajalla. Artinya menyiksa orang lain jangan memakai siksaan yang itu khusus untuk Allah azza wajalla. Ya, paham sampai di sini? Nah. Hanya kemarin seperti pertanyaan antum yang berkaitan dengan teman yang kerja di pemadam kebakaran untuk menghalau atau menghilangkan semut dan yang lain tidak boleh dengan api. Ya, tidak boleh dengan api. Tapi manakala di situ mengganggu semutnya boleh dihilangkan tetap dengan baca bismillah kemudian itu dihilangkan tapi bukan dengan api. Nah, pertanyaan buat antum, ini adalah orang-orang yang melakukan apa mas? Mencari madu dengan api, asap. Itu kan dari api mas. Bagaimana hukumnya? Anda pernah mempelajari tentang madu, Mas? Itu bagian dari salah satu bagian dari pembelajaran kehutanan itu, Mas. Meskipun Anda tidak masuk ke spesifiknya, artinya kemudian peternak madu dan seterusnya, Anda nggak masuk ke situ. Tapi di situ dijelaskan oleh dosen-dosen waktu itu bahwasannya mencari madu itu toh nyowo, Mas. Yang asli. Toh nyowo. Dan untuk mendapatkan madu, itu biasanya lebah itu paling takut dengan asap dan api. Asap dan api. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau menggunakan api? Apakah masuk kepada hadis ini atau tidak? La tu'adzibu bi'adzabillahi. Begitupun ini adalah orang-orang yang melakukan apa illegal lodging, Mas. Dengan dalih untuk mengubah lahan menjadi apa? Menjadi sesuatu, ya. Misalnya mengganti peruntukan lahan yang tadinya ditanami pohon liar kemudian diganti dengan pohon produksi. Ya, pohon-pohon misalnya sengon dan yang lainnya yang sifatnya bisa kemudian segera bisa dipanen dan seterusnya, tapi itu memakan kesuburan tanah itu sendiri. Dan sekarang sebagaimana yang antum lihat di Kalimantan ada banjir itu baru tahun-tahun ini aja, Mas. Gak ada 20 tahun yang lalu, ya, ketika anda masih kuliah gak ada namanya istilahnya di situ banjir di Kalimantan, gak ada, Mas. Kalimantan itu ya paru-paru dunia. Sekarang menjadi na'udzubillah kelelep, Mas. Itu yang ikhwan-ikhwan di Sintang, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan mereka pertolongan dan memudahkan urusan-urusan mereka. Mengerikan, Mas, melihat itu semua. Allahu Akbar. Dan ana baru berpikir tentang ketika tentang hadis ini, la tu'adzibu bi'adzabillah. Kalau di situ kemudian ada hewan-hewannya, ada hewan-hewannya, dan antum itu membuka lahan itu dengan api, membakar, tapi tidak menyebutkan bismillah, maka antum sudah mengadab dengan adab Allah Azza Wajalla. Katakan tuh, Mas. Nah, beda lagi kalau kaitannya dengan apa? Di situ mutorun. Mutorun itu, Mas. Mutorun itu artinya terdesak. Ya. Gawat darurat. Emergency. Untuk melakukan seperti itu. Allah enggak apa-apa. Maka itu enggak apa-apa. Dan kaitannya ketika orang itu sekarang seperti merubah, misalnya bagaimana kemarin Ustaz di Sukran kita juga menggunakan api itu, kemudian ternyata ada hewan-hewannya. Apakah itu termasuk mengadab? Ya, jawabannya itu bukan mengadab, Mas. Karena sifatnya kita untuk di situ apa? Ingat, mengadab itu antum dari awal berusaha untuk mencari mana yang diadab nih. Paham nggak? Ada objek yang difokuskan di situ. Tapi kalau kemudian antum tidak sengaja untuk mengadab, itu bukan termasuk bagian. Paham nggak? Itu bedanya. Makanya tadi yang kaitannya dengan lebah. Kalau kemudian yang antum lakukan itu adalah api kemudian dikasih di situ ke daun dan daunnya itu akhirnya menyebabkan asap. Jadi lebahnya tidak kena api, Mas. Ini terkena asapnya. Itu bukan mengadap. Ingat-ingat, Mas. Tapi kalau antum menggunakan api, benar-benar api, ya, untuk mengusir lebah itu dari sarangnya, maka itu termasuk adab. Bedanya tipis. Allah alam, tapi di situ kaitannya ketika ada cara yang lainnya, makanya kalau yang kaitannya kaitannya kaidah bahwasanya ad-darurah tubuhil mahdurah, darurah bahwasanya ad-darurah tu tubihul mahdurat, ya, emergensi, kaidah emergensi itu membolehkan apa saja yang situ sifatnya awalnya dilarang, ya, karena emergensi, maka apakah itu termasuk emergensi? Ya, itu tergantung situasional, tidak bisa kemudian dipukul rata. Makanya kalau misalnya antum itu mendapat seperti itu, antum lihat yang paling mendekati selamat itu yang mana. Jangan sampai kemudian menggampangkan untuk menyiksa binatang, menyiksa siapapun dengan api. Ya, paham ya? Dan disebutkan penjelasan tetap dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud kalau mendapatkan seperti itu. Abdullah bin Abbas apa? Abdullah bin Abbas, kalau memang mereka kejadiannya seperti pengikutnya Abdullah bin Sabat. Ya. Karena berdasarkan hadis man badala dinahu faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Dalam riwayat yang lainnya fa balagha dhalika Aliyan, yang demikian itu sampai kepada Ali, faqala waihu ibni ummi fadli innahu laghawasun. Kasihan ibnu Abbas. Maksudnya itu, innahu laghawasun alal hanati. Maksudnya, kasihan Ibn Abbas itu menyelam, ya, menyelam, mencari-cari kesalahan yang detail, kesalahan-kesalahan yang seharusnya itu adalah tabu, ya. Yani alal aib, itu mencari aib. Kenapa? Karena di situ apa yang dilakukan Ali radhiyallahu anhu itu istihadnya beliau. Walaupun begitu, Ali radhiyallahu anhu menerima apa yang menjadi kritikan terhadap beliau dari Abdullah bin Abbas. Maka setelah itu tidak ada lagi tentang penyiksaan dengan api. Nah, paham sampai di sini ya? Nah, kemudian sekarang kita masuk pada wanaksu fi hadal akhiri, wanaksu fi hadal, ya, fi hadal akhiri ahsan. Naksu ini yang kurang, dalam yang akhir ini lebih baik. Al akhir huwa hanu, hanu, ya, lagi-lagi ini masalah apa, hanu, ya, tapi bukan yang dengan ini bukan hanu. Makanya kalau orang-orang sana biasa bikin anekdot. Yalah, yalah, ya hanu, ya hanu. Ayo cepet. Nanti ngisin-ngisini. Itu ya hanu, ya hanu. Wa ma'na naqs, ya, wa ma'na naqsi an tu'ribahu bi harakatin dhahiratin ala akhirihi fataqulu hada hanuka. Ya, wastanib hanaka wa tafakkar fi hanika wa taqulu hadha hanu zaidin ra'aitu hana zaidin wa nadartu ila hani zaidin. Antum faham ini dulu, paham ji wa naqsu, naqsu di sini kurang mas, tidak komplit, paham, tidak komplit dalam yang akhir ini itu lebih baik. Yang akhir di sini adalah hanu. Wa ma'na naqsi an tu'ribahu bi harakatin dhahiratin ala akhiri, yaitu mu'rabkan dengan harakat yang dhahirah, yang bisa dilihat nyata dengan akhirnya. Artinya apa? Harakat akhirnya kelihatan. Contohnya fataqulu, maka engkau katakan, ya, hada hanuka, hada hanuka, wastanib hanaka, ini adalah kemaluan, aibmu, wastanib hanaka, jauhilah aibmu, jauhilah kemaluanmu, watafakkar fi hanika, ya, maka berfikirlah terhadap aibmu, Kalau berpikir tentang kemaluanmu nanti beda. Naudzubillah. Ya. Wa taqulu, dan kau katakan, hada hanu Zaidin. Ini adalah aibnya Zaid. Ra'aitu hana Zaidin. Aku telah melihat aibnya Zaid. Wa nardhabtu, aku melihat ila hani Zaidin. Ya. Paham sampai sini? Ini kaitannya dengan apa? Naqsu. Naqsu. Karena kalau tidak naqsu, ini menjadi gini, Mas. Hanu ada wawunya. Hana ini ada seperti ini, kemudian hani seperti ini. Paham? Antum lihat ada hanu Zaidin. Ini bil itman, lughatil itmam. Ada naqs. Ada itmam sempurna. Ya, ana merahin aja wis. Biar gampang. Ini itmam, ini apa? Naqs kurang. Yang komplit hanu di sini ada wawunya, Mas. Hada hanu Zaidin. Paham? Kalau di sini hanu ini tanpa wawu. Jadi hanuka harusnya apa? Ini. Hanuka. Tapi ini cuma ditulis apa, Mas? Hanuka. Paham enggak? Ini yang itmam, ini yang sempurna, ini yang naqs. Dan yang naqs ini, yang kurang ini, itu lebih sempurna. Lebih bagus maksudnya. Paham? Makanya disebutkan di sini, wa'ala hadihil lughati, menurut atau berdasarkan bahasa ini, hiya lughatul itmam. Ini adalah lughah, bahasa yang sempurna. Naqulu, kita katakan, hada hanu Zaidin, ra'aitu hana, ada alifnya. Ada alifnya ini. Paham? Oh dia. Ya. Ya. Jadi hana di sini ada alifnya, Mas. Kemudian wa nadhartu ila hani Zaidin. Ada ya-nya di sini. Nah, ini adalah lughatul itmam. Sedangkan yang naqs ini hani. Tidak ada ya-nya. Ini hana, ini tidak ada hana. Ya, tidak ada alifnya. Tidak ada, ini tidak ada hani. Ini tidak ada hanu. Paham enggak? Ini yang sempurna, ini yang naqs. Karena tidak ada wawu, kemudian ini tidak ada apa, Mas? Tidak ada alif dan ini tidak ada ya. Maka ini yang kurang naqs ini dalam fi hadal akhir, dalam akhir yang ini adalah dalam hanu, ini ahsanu, lebih baik. Paham kami di sini? Jadi maksudnya gini. Nah, tulis. Ini kan ini nulis seperti ini adalah lughatul itmam. Lughatul itmam. Lughatul itmam apa? Bahasanya sempurna. Nah, ini menjadi apa? Hanunya jadi gini, Mas. Hanu menjadi hana. Ya. Hana, kemudian jadi hani. Ini tidak ada wawunya, ini tidak ada alifnya, ini tidak ada ya-nya. Dan ini yang kedua seperti ini jauh lebih baik. Ahsan. Paham? Ini perbedaan antara hanu fil akhir. Jadi hanu, hana, hani itu jauh lebih baik. Paham ya? Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa minhu kama taqaddama fil hadis, dan darinya itu sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, sudah ada dalam hadis, yaitu fa'idduhu bihani abihi. Fa'idduhu bihani abihi. Nah, kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang hani mas. Ya, di mana kaitannya dengan hani di sini, ya hani. Yang berkaitan dengan hani itu apa mas? Hani itu kemaluan, aib, sesuatu yang tabu, ya, di dalam sarung mas. Hani itu di dalam sarung. Jadi kalau misalnya antum lihat hani itu, ya, itu sebagai sesuatu yang aib, maka pasti ada sesuatu. Ya, biar tidak jadi aib bagaimana? Ya, itu sebagai kinayah saja mas. Kinayah saja untuk apa? Orang itu menjelaskan tentang hal seperti itu. Jadi tentang berkaitan dengan di situ. Ini ada tentang yang sarang tadi, itu juga ada hadisnya. Ya, diriwayatkan Abu Daud tentang hadisnya sahih kaitannya dengan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqa li hajatihi faraina humaratan ma'aha farkhani fa akhadna farkhaiha fa ja'atil humratu fa ja'alat tafrishu fa ja'a nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala man faja'a hadhi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha warawa qaryata namlin qad harraqna ha faqala man harraqa hadhi kulna nahnu qala innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Nah, ini dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya, yaitu kunna ma'a Rasulillah sallallahu fi safarin, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar, fantalaqa li hajati faraina humratan ma'aha farkhani, kita ketika kita itu pengin buang hajat, kami melihat seekor burung humarah. Humarah itu seperti burung emprit mas, dengan farkhani. Farkhani anak emprit kecil-kecil anaknya. Kemudian fa'akhadna farkhaiha, maka kami mengambil dua anak burung tersebut. Nah, kemudian faja'atil humratu faja'alat tafrishu. Nah, kemudian lalu induknya datang dan mengepakkan sayapnya. Kemudian Nabi SAW pun datang, faqala, kemudian beliau mengatakan, man faja'a hadi biwaladiha, siapa mengganggu burung itu dengan mengambil anaknya? Ruddu waladaha ilaiha, kembalikan anaknya kepada induknya. Kemudian di situ, dalam di situ Rasulullah SAW, ya, juga warawa waro'a, ya, waro'a qaryatan namlin. Nabi SAW juga melihat adanya sebuah sarang semut, Qaryatan Namlin, kampung semut, Mas. Ya, Qaryatan Namlin. Qad haraqna ha. Kami itu telah membakar sarang itu. Ya. Faqala, kemudian kami jawab, man haraqa hadhihi? Siapa yang membakar sarang semut ini? Qulna nahnu. Lalu kami katakan, kami wahai Rasulullah. Qala innahu la yambaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Sungguh, kemudian beliau bersabda, sungguh tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Rabb pencipta api. Dan Abu Dawud di sini disebutkan tentang hadis, hadisnya sahih di Sunan Abi Dawud. Ada juga di sisa sahihnya nomor 25. Nomor 25. Nah. Paham sampai sini? Nah. Dan ini Al-Albani mengatakan dalam takrid miskat masabih, hadisnya isnadnya sahih. Dan juga di silsilah sahiha. Dijelaskan seperti itu, Mas. Nah, kemudian penjelasan kemarin ya, tentang hal tersebut ya, berkaitan dengan kontekstual apa yang disebutkan oleh penjelasan. Nah, ini disebutkan yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya, ya, kaitannya yang kemarin disebutkan dari perkataan fa'idduhu bi hani abihi. Ya, kaitannya fa'idduhu. Bi hani abihi. Ini kaitannya sebutannya kemarin ya, ketika menyebutkan hadis itu ya, ketika di awalnya hadis itu kan tentang anna rajulan ta'azza bi'aza'il jahiliyah, ada orang seorang laki-laki yang dia itu berbangga-bangga menisbatkan kepada nenek moyang jahiliyah. Kemudian disebutkan hadis tersebut. Kemudian ada tambahan fa'idu bihani abihi. Ada kata-kata seperti itu. Ya. Jadi maksudnya, kalau tetap menceritakan seperti itu, ya, maka, ya, maka gigitlah fa'iduhu, gigitlah. Ya, gigitlah. Maksudnya di sini berkaitan dengan apa, Mas? Gigit apa? Hani abihi, kemaluan bapaknya. Itu sebagai kinayah tentang apa? Tentang hal-hal yang sifatnya aib, vulgar, terlalu vulgar, ya. Terlalu vulgar. Ya. Paham ya di situ? Thank you. Jadi di situ sifatnya ya bahwasanya kata-kata fa'idduhu bihani abihi wala taqnu wala taqnu, artinya di sini diperintahkan untuk menahan dari membangga-banggakan dengan menjelekkan bapaknya tanpa dengan cara yang corok, yang vulgar. Seperti itu, Mas. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Fa tu'ribahu bil harakati dhahirah. Maka ini di'irabkan dengan harokat yang nyata. Itu bihani abihi. Wa hadha huwal ahsan. Dan ini lebih baik. Kenapa? Bukan bi hani, bukan bihani abihi, tapi ya-nya enggak ada. Jadi ini cuma bihani, bihani abihi. Paham ya? Paham. Maka sebutkan ini sih wa hadha huwal ahsan, ini yang lebih baik. Wa idza kana hadha huwal ahsan, kalau ini yang lebih baik, fal ahsanu an nukhrijahu min al asma'i sittah. Nah, tentunya kita mengeluarkan hanu ini dari asma'u sittah. Rasa dianggap, Mas. Wa taqunul asma'ul khamsah, maka ya, asalnya menjadi asma'ul khamsah. Kenapa? Yang menjadi enamnya itu terlalu vulgar. Ya. Istilahnya apa? Tidak baik. Karena itu tentang masalah malu, Mas. Sarung, malu, tabung. Bagaimana kita sudah bahas. Kama huwa ma'rufun indabni ajrum wa ghirihi. Dan ini di dalam jurumiyah cuma disebutkan asma'u khomsah. Tidak disebutkan asma'u sittah. Kenapa? Karena Ibnu Ajrum itu terlalu malu untuk menyebutkan hanu. Maka mencukupkan diri dengan asma'u khomsah. Tapi antum paling enggak paham kenapa disebutkan asma'u khomsah. Kenapa tidak asma'u sittah? Karena yang sittah itu yang malu, Mas. Itu yang sarung. Ya. Karena di dalam sarung. Dan tabu karena di dalam tabung. Dan hanu. Ini karena kita punya ikhwan namanya hanu. Cocokologi yang ternyata pas sekali. Nah, paham sampai di sini? Ini sejarah tentang apa? Asma'ul khomsah dan asma'ul sittah. Sittah karena ada hanu. Ya. Dan hanunya di suruh keluar. Karena apa? Terlalu aib, terlalu tabu. Terlalu aib dan terlalu tabu. Nah. Nah, sifatnya apa? Fa'idduhu bihani abihi. Gigitlah. Gigitlah kemaluan bapakmu. Ini kalau letter lock-nya seperti itu, Mas. Kan ngeri, Mas. Ya, artinya di situ jelek-jelekilah bapakmu dengan cara yang vulgar. Kan enggak enak. Dimanapun nadanya, maknanya tetap enggak enak. Maka itu dikeluarkan. Nah, sekarang masuk pada bait yang ke-30. Qala mu'allif rahimahullah wa fi abin wa til taliyaihi yandu wa qasruha min naqsihinna ashharu. Ini sama juga. Harusnya abu ya, abu kemudian abi, jadi aba. Ini idmam. Tapi menjadi abu, menjadi abi, menjadi aba tanpa ada tambahan idmam tadi juga ashar. Nah, paham ya? Sehingga di sini kalau misalnya antum lihat tentang penjelasan bait yang ke-30 ini, bait yang ke-30 ini ada kronologis yang sama dengan bait yang sebelumnya. Ya, bait yang sebelumnya. Makanya sebutannya apa? Nah. wa fi abin wa taliyaihi yanduru, dari ziabun dan dua yang mengiringnya, ya mengiringnya, dua yang mengiringnya, watir taliyaihi yanduru, itu mengiringi, wa qasruha na qasruha, maksudnya yang naqas, ya yang naqsihinna asharu, yang naqas ini adalah yang ashar, yang lebih populer. Nah, yang lebih populer. Paham ya? Maksudnya di situ? Makanya kalau misalnya antum lihat tentang i'rab ya. Dan mabni bagiannya seperti itu, Mas. Nah, tentang asmaul khamsah, asmaul sittah. Nah. Jadi wa fi abin wa talaihi wa taliyaihi yanduru, dan untuk abun berikut yang mengiringnya, ya ini taliyaihi, ini nanti akan ada sebutannya, itu apa, akhun dan apa, hamu. Ini yang hamu, aku dan ham taliyahi. Ya, tekek Mas. Itu tekek Mas. Tekek itu dia menolak untuk gini Mas. Karena tegak, tegak. Bukan tekek lagi Mas. Tegak, tegak. Ininya itep matanya antum ditegakkan Mas. Itu komanda. Komando yang bagus sekali. Para tekek itu tekek itu. Tegakkan idepmu gitu Mas. Jadi tekek. Nah, itu cecak apa lagi tuh? Cek. Wah, ngantuk cek gitu. Nah. Jadi semuanya dapat itu Mas. Tekek dan cecak pun mengomandoi, ya berseru mereka, tegakkan itemu, ya cek, ya ngantuk ya. Bukan 10 lagi Pak, 100 Pak. Oh iya. Ya. Kayaknya tentang pahala ini sebutin wazak. Ya. Ini di dalam riwayat Muslim, man qatala wazagon fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin wa fi thaniya duna dhalika wa fi thalitha duna dhalika. Itu kali berkaitan dengan apa? Sekali tapuk Mas. Tapuk stek. Ah, ya apik kuwi. Ya. 100. Kayak barang siapa yang bunuh cecak, yaman qatala wazaqan. Ya, fi awali dorbatin. Fi awali dorbah. Bentar, Pak, sabar. Fi awali dorbah. Sekali pukul, ya. Lahu mi'atu hasanatin. Maka baginya akan mendapatkan 100 kebaikan. Wafithaniyah dalam dua pukulan, ya itu akan ya duna dalika, lebih kurang dari yang 100 tadi. Wafithalitha yang ketiga kalinya duna dalika, lebih kurang dari yang tadi. Seperti itu Mas. Ya, faham sampai sini? Sama Pak. Wazakoh itu Pekat dan cecak sama. Oh, beda lagi. Ya. Ya, saya. Tapi iguana dan dob hampir sama, Pak. Dan tidak dibunuh. Maksudnya tidak bunuh. Kemudian masuk kepada ini. Ini wazak, ini yang nempel bisa ke tembok dan seterusnya, Pak. Sekarang pertanyaan, iguana bisa nempel tembok apa? Itu caranya sendiri ya, tipu dia. Tapi kalau nempel bisa. Nempel kayak. Karena iguana itu sama, ambil model-modelnya, badannya gede, jauh lebih gede daripada cecak dan toker. Nah itu antum memirip-miripkan. Pak Hadi aja mirip orang muda yang kalau dari jauh masih siap nikah lagi, tapi pas dibuka loh, kok Pak Hadi ya. Nah, ya. Sampai jenenge tombong ngantuk. Nah, garis Allah, Allah barik. Oke, kita lanjutkan, Mas. Ya. Memang Pak Adi paling pintar bikin gara-gara jadi lama barik. Nah, di situ wa fi abin wa talaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu. Ini kaitannya ya, kaitannya tentang ya, jadi dari Ahun dan Hamun jarang di Erop nakes, Mas. Yanduru. Wa fi abin wa talaihi yanduru. Sedangkan kalau di Erop dengan qasr wa qasruha ya ai min naqsihinna, dari naqs ya, daripada lebih masyhur asyharu. Jadi wa qasruha min naqsihinna asyharu. Qasruha min naqsihinna asyharu. Artinya di sini ada naqs, ada qasr. Qasr itu dibatasi, Mas. Dibatasi, sedangkan naqs tadi apa? Dikurangi. Nah, syarah penjelasan di sini sekarang. Ya. Jadi qasruha asharu min naqsihi. Maksudnya seperti itu. Paham enggak? Kenapa disebutkan asharunya di akhir? Agar baharnya sama, Mas. Yandur ashar harhar. Ya, seperti itu. Qaluhu wa fi abin wa taliyaihi yandur. Wa fi abin. Dalam abin. Wa taliyaihi, ya, kedua yang ada di sisinya, yanduru, itu jarang-jarang. Dhamiru fi yanduru ya'udu ala naqsi. Yanduru, dhamir yang ada pada yanduru, ya, itu kembali pada naqs. Naqs itu apa? Kurang. Wa taliyahu fi abin wa taliyaihi huma akhun wa hamun. Akhun wa hamun. Yang di sisi ada dari abun, itu setelahnya itu ada akhun dan hamun. Yani maksudnya adalah anna naqsa, bahwasanya naqs yang kurang itu yanduru fiha. Naqs dalam hal ini kan awalnya aku. Aku kan kalau di naqs itu menjadi akh. Ya enggak? Aku. Ya. Ini lebih sedikit, lebih jarang penggunaannya. Paham? Sampai di sini? Nah, makanya disebutkan anna naqsa yanduru fiha ay yaqillu. Sedikit penggunaannya. Jarang-jarang penggunaannya. Nah. Sama halnya, kalau yang sedikit, yang jarang pakai, ya ini ponakan baru kita, namanya Su'ad itu jarang-jarang dipakai, mas. Lemak Buhari. Ya. Sudah dipilih melalui primbon yang banyak sekali. Ya. Melalui takrib tahdib dan tahdib tahdib, wah banyak sekali. Ternyata Allah memberikan kemudahan yang dipilih Su'ad. Dan yang jelas, antum itu akan menjadi tenang ketika apa? Antum memakai standarisasi orang Arab, yaitu kitab-kitabnya para ulama, bukan googling, mas. Amin. Nah, jadi kalau nanti anak antum akan ditanya, ya, anak biasanya nanya ke anak-anak bina madani yang apa namanya aneh-aneh itu, coba nanti besok tanya kepada orang tua kalau ada penjenguan, artinya nama anak itu apa, siapa? Afwan, Ustaz nggak tahu, Ustaz tahu. Yang sampai seperti itu. Karena dulu ketika orang tuanya ngasih nama hanya sekedar yakin, don, googling, ya seperti itu. Kalau dulu googling belum ada ya. Sekarang lahirnya mungkin tahun 2000-an ke atas. Google belum terlalu terkenal saat itu. Tapi paling enggak sudah ada buku-buku, ya kumpulan anak-anak dan seterusnya. Tapi itu juga termasuk hanya peworo, nama-nama yang cocok buat bayi, nama-nama islami. Nah, ya namanya Pak Hadi Yono itu, iya, Hadi itu Arab, Yono itu Sanskerta, ya kan? Jadi Pak Hadi Yono menunjuk dirinya sendiri. Ya. Bagus Pak, malam ini kreatif. Ya sah-sah saja. Nama bapak saya juga sama, Ismu Diono. Ismu itu kan ism Diono di itu kalau misalnya di Arab kan ya din agama. Ya. Yono itu ya orang Jawa. Ya. Yono itu artinya mas yang bagus, mas, yang rajin. Makanya mujarab banget itu. Arab Jawa sama Su'ad bin Catur, bintu catur ya. Su'ad bintu catur. Allah maaf ya. Ini pertanyaannya Pak Hadi malam ini masya Allah. Allah maaf ya. Ya yes. Lumayan. Yuk lanjut. Jadi yang di samping dari Abin itu adalah Akhun dan Hamun. Maka ini jarang. Kalau misalnya antum lihat adanya akhi ya, lebih cenderung untuk menggunakan akhi ya, itu jarang untuk. Nah sekarang lakin ma huwa naqs. Nah sekarang ada pertanyaan dari Syekh, apa itu naqs? An-naqsu huwa an tu'raba hadil asma, ya, an tu'raba hadil asma bi harakatin dhahiratin ala akhiri. Ini di'irabkan isim-isim tersebut dengan harokat yang nampak nyata di akhirnya. Yaitu kalau domah ya domah, bukan wawu. Wawu itu apa? Itu naks. Atau itmam afan. Kalau wawu, itmam. Kemudian fathah, itmam. Kemudian ya, itmam. Makanya naks itu karena diganti dengan apa? Dengan yang kelihatan nyatanya yaitu dengan harokat yang real, dhammah, fathah atau kasrah. Turfa'u bidhammati, ya itu di rafa'kan dengan dhammah, ya wa tunsabu bil fathati dinasabkan dengan fathah, wa tujarru bil kasrati dan dijarkan dengan kasrah. Wa ala dhalika qawlu syair, oleh karena itu di situ syair mengatakan bi abihi iqtada, ya bi abihi iqtada, dengan bapaknya iqtada, ya iqtada artinya apa? Meneladani. Adiyun fil karam, adi itu dalam karam, dalam kepemurahannya. Makanya nanti antum sampaikan kepada Mas Adi. namanya disebut tapi dong. Nah, di sini jelaskan bi abi tada adiyun fil karam wa man yushabih abbahu fama dhalam. Di sini jelaskan ya. Walam yaqul bi abihi. Ini antum lihat bi abi. Bi abi, bi abihi, enggak ada ya-nya. Antum lihat, ini mas, dengan bapaknya. Walam yakul dan tidak dikatakan wa abi bi abihi. Ya, antum lihat di sini. Iqtada, dengan bapaknya, tapi bukan bapaknya, tapi ya-nya itu dihilangi. Itu apa ya? Naks, mas. Itu naks. Ya-nya dihilangkan. Bi-abihi. Iqtada. Iqtada artinya mencontoh, meniru, meneladani. Walam yakul. Dan dia tidak mengatakan waman yushabih abahu. Tapi di situ apa? Abahu. Ya. Beda enggak? Bi abihi dan abahu. Abahu itu adalah naks, contoh dari naks. Wa man yushabbih abahu, barang siapa yang menyerupai bapaknya, fama dolam, maka dia tidak akan tersesat. Dengan bapaknya dia harus meneladani sebagai suatu kebiasaan dalam hal fil karam, dalam hal karam, dalam hal orang menjadi baik, menjadi mudah untuk memberikan kasih sayang. Wa man yushabbih abahu, barang siapa yang menyerupai bapaknya, fama dhalam, maka dia tidak akan tersesat. Kenapa? Bapaknya sudah baik, maka kalau meneladani bapaknya insya Allah baik. Paham sampai sini? Nah, sekarang wa taqulu fi akh, dan kau katakan dalam hal apa? Akh. Karena yang di sini ada akh dan ada apa? Akh dan hamu. Ya. Akh, hada akhu Zaidin. Ini adalah saudaranya Zaid. Wa ra'aitu akha Zaidin. Maratu bi akhi Zaidin. Nah, sedangkan ini kalau naks seperti ini. Enggak ada wawunya, tidak ada fathahnya, tidak ada kasrahnya. Wa qasruha qasr ay qasru abin wa taliyaihi. Min naksihinna asharu, dari naksnya itu jauh lebih masyhur. Ai qasruha asharu min naksiha. Tuh, bagaimana yang ana jelaskan tadi. Wasa qasruha qasr. Qasr itu apa, mas? Diringkas. Apa yang dibatasi? Ya, dibatasi itu jauh lebih masyhur daripada naksiha. Jadi kalau misalnya ini disebutkan ahu, ada domahnya di sini, aku, ini jauh lebih masyhur dari akh. Paham ya di sini? Ini lebih masyhur, itu asyharu. Wa bihadha arafna anna aban wa akhan wa haman yajuzu fiha thalathatu lughatin. Maka boleh baginya untuk tiga bahasa. Pertama, al-idmam, sempurna. Wa naqs, naqs wal qasru, pembatasan. Nah, awalan al-idmam, sekarang kita bahas tentang al-idmam itu apa. Ya. Kemudian an-naqsu itu apa? Kemudian juga disebutkan al-qasru. Jadi ini akan dibahas tentang apa, mas? itmam, naqs dan qasru. Panjang, tapi semoga Allah Azza Wajalla memberikan kemudahan. Nah, ini sudah 1 jam. Jadi besok kita akan pahami tentang apa itu itmam. Ya. Jadi kita besok akan membahas tentang apa? Itmam. Ya. Tentang apa? Itmam. Kemudian naqs. Kemudian apa? Qasr. Nah, pasru. Ini insya Allah besok. Naktafi bihadil kudra. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.